الصحبي ومن وراه أما بعد وقرأ المصنف رحمه الله تعالى نسبتهم أربعة إلى الأنبياء المسألة السابعة عشرة نسبة باطلهم إلى الأنبياء وقوله وما كفر سليمان وقوله ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا. طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد نسبتهم الباطلة إلى الأنبياء permasalahan ke-17 orang-orang jahiliyah menisbatkan menyandarkan kebatilan mereka kepada para nabi ya nisbatul batil nisbatul batil ini dan anbiya kaqaulihi wa maka para Sulaiman semisal firman Allah dan Sulaiman tidaklah kafir. Kenapa demikian? Karena orang-orang Yahudi menisbatkan kekufuran yaitu sihir kepada Nabi Sulaiman. Mereka mengklaim bahwasanya Nabi Sulaimanlah yang mengajarkan sihir. Maka Ibrahim Yahudi yang bukan Nasrani. Ibrahim bukan Yahudi, bukan pula Nasrani. Itu orang-orang jahiliyah dari kalangan Alkitab menisbatkan kekufuran mereka yaitu kekufuran agama Yahudi dan Nasrani dinisbatkan kepada Nabi Ibrahim. Dan sifat ini berlangsung terus. Orang-orang Syiah Rafidah menisbatkan agama kekufuran mereka kepada Ali bin Abi Thalib. Ya. Juga orang-orang Sufi menisbatkan ya, kesesatan mereka kepada orang-orang saleh, bahkan kepada para sahabat Ashabus Suffah, ya, dan seterusnya. Barakallahu fiikum. Baik, fadal asy-syarhu. Asy-syarhu wa qara asy-syarhu hafizahullah ta'ala min manahij al-jahiliyyati annahum yansibuna ma hum alaihi min al-kufri wad-dalali ila al-anbiya'i. Baik, min manahij al-jahiliyyah, di antara manhaj metode-metode beragama orang jahiliyah bahwa mereka menisbatkan kekufuran, kesesatan yang ada pada mereka, mereka nisbatkan itu, mereka sandarkan ila al-anbiya', kepada para nabi. Terus kama nasabat al-Yahudu as-sihra ila Sulaiman. Baik, sebagaimana orang-orang Yahudi menisbatkan sihir kepada Nabi Sulaiman. Ini jelas sekali ukuran sihir. Dan dinisbatkan Nabi Allah ya, Sulaiman yang ditugaskan Allah untuk memberantas ya, kekufuran di antara sihir, kok bisa-bisanya dinisbatkan kepada beliau. Ini aneh. Ya, barakallahu. Terus faqaru as-sihru min amali Sulaiman. Nah, kata mereka sihir adalah amalan Sulaiman. Padahal sihir adalah amalan kekufuran yang diterapkan oleh para penyihir Fir'aun, ya. Terus lanjut wa huwa alladhi kana yusayyiru bihi 'ala al-jinni wasyayatin. Nah, yang Nabi Sulaiman kana yusayyiru bihi, yang beliau menguasai bihi ai bi sihir. Dengan ya, kata mereka ini, kata orang Yahudi, yang Nabi Sulaiman, dan di antara mukjizat Nabi Sulaiman yang Allah berikan ialah Allah memberikan kekuasaan kepada Nabi Sulaiman untuk mengendalikan jin. Ya, untuk mengendalikan apa? Jin. Sehingga pasukan Sulaiman bukan hanya manusia. Jin, bahkan hewan. Bahkan juga hewan. Nah, kata mereka, kana yusayyiru bihi ay bi sihir al-jin wa sayyatin. Nabi Sulaiman itu bisa mengendalikan, bisa menguasai jin dan setan karena sihir. Nauzubillah. Makanya mereka mempelajari sihir. Dan orang-orang Yahudi, mereka lah penerus para tukang sihir ke Fir'aun. Ya, yang main sihir. Orang Yahudi. Oleh karena itu, yang penyihir Rasulullah SAW adalah Labib bin Al-Aqsam Al-Yahudi. Penyihir. Penyihir dia. Yang tapi Al-Aqsam Al-Yahudi, dia belajar sihir bukan dari orang suku ini, suku itu. Bukan. Bukan dari penyihir-penyihir Arab. Tidak. Tetapi dari penyihir Yahudi yang ada di negeri Yaman. Karena waktu itu negeri Yaman banyak sekali Yahudi. ya, yang kata Rasulullah SAW ya, kepada Mu'adz bin Jabal, ya Mu'adz innaka satati qauman min ahlil kitab. Wahai Mu'adz, engkau akan mendatangi suatu kaum yang mereka merupakan ahlul kitab. Ketika Nabi SAW mengutus Mu'adz ke negeri Yaman, dan mereka banyak penyihir. Dan anehnya, penyihir-penyihir Yahudi menisbatkan, oh ini ajaran Nabi Sulaiman. Ya, sama kayak zaman sekarang, orang-orang yang main jimat-jimat, mereka nisbatkan kepada Al-Khalid bin Al-Walid. Ya, yang katanya Al-Khalid Al-Walid betul disebutkan dalam riwayat, namun riwayatnya munqati', terputus. Yang Al-Khalid bin Al-Walid menaruh bekas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau ya dipotong rambutnya, dibotakin apa namanya? Dihalap ketika umrah. Ya, kemudian rambutnya diambil oleh sahabat, betul bertabaruk dengan apa yang ada pada Nabi, itu memang masyru. Cuma hanya kepada Nabi, bahkan ini min khasa'isihi, di antara kekhususan yang ada pada Nabi. Setelah Nabi wafat, enggak ada itu bekas kukunya Abu Bakar, bekas rambutnya Abu Bakar, darah Abu Bakar yang dibekam, bekas wudunya Abu Bakar, air liur Abu Bakar, semua ditampung oleh sahabat yang lain oleh Nabi, itu enggak ada. Umar juga demikian enggak ada, Ali juga demikian enggak ada. Tak, Utsman juga demikian enggak ada. Bukan seluruh ulama enggak ada. Imam Syafi'i bekas ya, air kokokannya diambil orang pun enggak ada. Nah, mereka menisbatkan kepada Al-Khalid bin Al-Walid secara mustahil. Ya, yang Al-Khalid Al-Walid selalu nempelin ya, apa namanya? Rambut bekas rambut Rasulullah SAW di helm perang sebagai ajimat. Ini riwayatnya munqati' ya. Dijelaskan di kitab ya. Mausuah fikial kuaitiyah dijelaskan tersebut. Nah ini mereka disebutkan sehingga banyak orang pakai jimat, para kiai, para ustaz pakai jimat-jimat, mereka disebutkan kepada para suwaha, para ulama, bahkan kepada sahabat yang mulia Al-Khalid bin Al-Walid. Ya, padahal itu enggak benar. Banyak sekarang kebatilan-kebatilan, bahkan para penganut mazhab bid'ah Asy'ariyah, mereka berpaham Asy'ari, mereka disebutkan kepada Imam Syafi'i. Padahal Imam Syafi'i wafat ya, baru hadir ya, founder, yaitu ya, orang yang merintis mazhab Asy'ari yang dinisbatkan kepada dirinya Abul Hasan Al-Asy'ari. Kok bisa Abul Hasan Al-Asy'ari hidup yang 100 tahun pasca Imam Syafi'i wafat? Artinya di masa Imam Syafi'i, jangankan mazhab Abul Hasan, Abul Hasan aja belum ada, belum lahir. Paham gak sini? Kok bisa mazhab Asy'ari disebutkan ini Syafi'i? Walaupun sekarang mulai ngaku, kok enggak, kami Syafi'i fikhan Asy'ari akidatan. Nah, kami fikihnya aja Syafi'i, akidahnya Asy'ari. Kemudian baru Ghazali ya, tasawufnya Ghazali. La haula wala quwwata illa billah. Yang ada lagi Jahmiyah. Jahmiyah juga menisbatkan ini semua. Ini ya, mengikuti orang-orang saleh. Padahal sanad Jahmiyah diterangkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ya, di Fathul Al-Hamiyah Al-Kubra juga diterangkan oleh Ibnu Katsir di Al-Bidayah wa Nihayah. Jahmiyah itu pendiri siapa? Bukan Jahm bin Jahmin, bukan Jahm bin Sokhtar, tapi gurunya Jahm bin Dirham yang disebeli oleh ya, Gubernur Mekah saat itu Al-Khalid. Nah, Jahm bin Sokhtar yang mempopulerkan mazhab Jahmiyah, mengambil ilmunya dari guru Jahm bin Dirham. Ini dua-duanya mati disebeli, dipotong lehernya. Sedangkan Jahm bin Dirham mengambil ilmunya dari ya, yang namanya Bayan, namun populernya namanya apa? Aban bin Sam'an. Aban bin Sam'an. Aban bin Sam'an mengambil ilmu sesat ini dari siapa? Ah, dari Talut. Siapa itu Talut? Talut adalah putra dari saudarinya Labid bin Al-Aqsam. Jadi Labid al-Aqsam, penyihir Yahudi yang menyihir Rasulullah SAW, punya adik perempuan. adik perempuan ini punya anak. Nama anak ini Tolut. Tolut ini yang ngajarin ilmu dari kepada Abad bin Sam'an. Abad bin Sam'an atau yang dikenal dengan nama Bayan, ngajarin ilmu ini kepada Jahat bin Dirham. Jahat bin Dirham ngajarin ilmu ini ke siapa? Jahat bin Sofwan. Nah, Tolut belajar ilmu ini dari omnya, dari khalnya. Khalnya siapa? Labid bin Al-Asaf. Labid bin Al-Asaf mengambil ilmunya dari mana? Para Yahudi yang ada di Yaman. Itu silsilah sanadnya. Batil. Ya. Sama kayak Umuriyun saat ini mereka menisbatkan, oh ini tapi imam ini, ulama ini boleh. Kemana arah sanadnya itu? Kepada sahabat, kepada Rasulullah. Ternyata kepada Yahudi Nasrani, karena Yahudi Nasrani yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, La'adullah Yahudi dan Nasara itakhudu kuburu anbiya'ihim masajid ala ini anhamu anzalik. Allah melaknat Yahudi Nasrani, mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai tempat ibadah. Dan aku melarang kalian dari perbuatan tersebut. Kemana? Oh boleh. Sama kayak Hanabilah Judud yang sesat, mereka menisbatkan mazhab mereka tafwid, menyerahkan makna dari sifat-sifat Allah kepada Allah, itu batil. Karena tafwid dalam mazhab Ahlussunnah hanya satu, tafwid kaifiyah. Apa makna tafwid? Menyerahkan. Semisal Allah berfirman tentang ayat-ayat sifat Ar-Rahman wa 'ala al-'arsy istawa, Allah yang Maha Rahman beristiwa di atas arsy. Ahlussunnah wal Jamaah hanya mentakwid kaifiyahnya, bagaimana bentuk Allah beristiwa di atas ars diserahkan kepada Allah. Namun maknanya ditetapkan. Makna al-istiwa alal ars al-ulum, tinggi di atas ars. Ba'idun al-khalqi, terpisah dari makhluknya. Kaum mufawwidah, mereka mentakwid ayat tersebut makna dan kaifiyah. Kaifiyahnya gimana? Serahkan kepada Allah. Maknanya apa? Serahkan kepada Allah. Kata Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, mazhab tafwid adalah mazhab yang paling buruk. Besok ada orang yang mencuri, tangkap, potong tangan. Loh, kenapa saya dimasukkan? Pencurian kamu sudah di atas rubu' dinar, seperempat dinar. Dan berdasarkan nas Al-Qur'an. Wasarifu wasarifatu minkum. Ya ya. Tak dulu. Siapa yang tahu mananya? Serahkan aja pada Allah. Padahal mana sahabat ketika mujahid muridnya Ibnu Abbas talaki Al-Qur'an kepada Ibnu Abbas. Kata mujahid dua kali khatam beliau di hadapan Ibnu Abbas. Tidaklah satu ayat yang terlewat, pasti Ibnu Abbas menjelaskan maknanya. Dijelaskan mana? Tidak ada satu pun ayat yang terlewat dijelaskan mana? Dijelaskan mana? Ayat-ayat sifat dijelaskan oleh Ibnu Abbas. Yang Ibnu Abbas mengatakan kepada Aisyah ketika Ibnu Abbas membesuk Aisyah yang tengah sakit, Allah telah membebas engkau dari langit yang ketujuh dari tuduhan, ya, tuduhan buruk yang dalam peristiwa hadisul ifk yang terkenal. Barakallahu. Ya. Jadi enggak ada tafwid makna dalam Imam Ahmad. Kaum mufawwidah sekarang menisbatkan Imam Ahmad mentafwid Hanabilah Judud kaum Hanbali era baru. Hanabilah mutakorbinin kudama, semisal murid-murid langsung Imam Ahmad, Abdullah Faisal muridnya, Imam Abu Dawud muridnya, Imam Bukhari muridnya, Imam Muslim muridnya, Imam Al-Kirmani, Hab Al-Kirmani muridnya, Imam Khalal muridnya, semua punya buku-buku risalah akidah tersendiri. As-Sunnah Abdullah bin Ahmad bin Hanbal. Marwiyatnya Faisal bin Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Marwiyatnya Ummu Hanif, apa? Marwiyatnya Abu Daud As-Sijistani, marwiyatnya Al-Imam Qallah, bahkan Imam Qallah punya kitab namanya As-Sunnah. Imam Haq Al-Kirmani punya kitab yang disebut oleh para ulama ijma'us salaf fi isbatil aqidah. Imam Haq Al-Kirmani murid Imam Ahmad. Enggak ada tuh semua yang menerangkan bahwa Imam Ahmad mentakwil. Barakallahu fiik. Ya. Mereka menisbatkan hal-hal batil kepada orang-orang soleh. Ini warisan jahiliyah. Warisan jahiliyah. Barakallahu fiik. Ya. Terus lanjut. Wa ma'alimu anna syayatina min khalqillahi. Baik, mereka enggak tahu bahwasanya setan makhluk Allah. Kan setan ditundukkan oleh Allah untuk dikuasai oleh Sulaiman. Mereka lupa bahwa setan makhluk Allah. Apa kesulitnya bagi Allah untuk menundukkan setan, untuk menundukkan jin, supaya jin dikendalikan atau menjadi pasukan Nabi Sulaiman. Sehingga mereka menganggap, oh ini mustahil, pasti Nabi Sulaiman pakai sihir. Terus juga ya ikhwah, yang namanya penyihir, dukun, tahu dukun ya penyihir, kayak dukun Rahab yang kemarin ya, jadi pawang hujan di istana negara 17 Agustus upacara paskibra kemarin. Emangnya si dukun itu yang jadi anak buah Rahab atau si Rahab yang jadi anak buah dukun? Mikir. Jadi sekarang si setan yang ditundukkan oleh Rara atau si Rara yang ditundukkan oleh setan? Si Rara ya. Kenapa Rara bisa tersesat atau dukun-dukun yang lain? Ada orang dulu dia polos, tiba-tiba sesat, jadi dukun. Jadi dukun ini dia disesatkan oleh setan atau dia menyesatkan si setan? Iya, disesatkan setan. Berarti siapa yang ditundukkan oleh setan? Dukunnya. Kan dukunnya Fir'aun, tobat, beriman. Ya, beriman. Itu perlu waktu kita tahu ya. Salah penguasa main interaksi sama dukun Fir'aun. Kalau udah ada penguasa yang dikit-dikit nah punya peramal, punya pawang hujan, punya itu, punya salam Fir'aun. Salamnya Fir'aun. Lupa sama kisah-kisah tukang sihir Fir'aun di Al-Quran. Lupa. Fir'aun itu gak lepas dari tukang sihir. Sebelum kelahiran Musa alaihissalam, dia sudah main sihir. Dia sudah punya koneksi dengan kenapa dia membunuh anak-anak bayi Bani Israel yang laki-laki di zaman lahirnya Nabi Musa alaihissalam? Bertahun-tahun dia membunuh. Bertahun-tahun. Emang ini istihad Fir'aun? Kayaknya enggak benar nih. Gitu, dari istihadnya. Saya mau bunuh. Karena bisikan dukunnya. Bisikan mana? Dukunnya. Bukan sihir. Dukunnya dari mana? Dari setan. Setannya dari mana? Mencuri dari setan-setan yang lain yang mencuri berita dari langit. Yang ketika Rasulullah SAW diutus sudah tidak ada lagi. Ya. Sampai Nabi Musa sudah dewasa jadi nabi berdakwah Fir'aun masih menunggu. Maka kalau ada penguasa yang main menuhun Fir'aun, Fir'aun, oke antum jangan mau jadi Haman. Ya, jangan mau jadi Haman. Jangan mau. Kalau penguasanya main apa? Nanti dibilang kalau masih Fir'aun baru, ya Haman ibni lisan ala ali abdu bil asbab. Asbab as-samawat. La ilaha illallah. Para ulama. Ya, terus lanjut. Yusakhiruhum subhanahu kaifa yasha'u. Nah, Allah menundukkan mereka, menundukkan jin kepada Nabi Sulaiman, kaifa yasha'u. Bagaimanapun Allah kehendaki, mudah bagi Allah. Seakan-akan menundukkan jin itu sulit bagi Allah. Mudah. Jadi orang-orang Yahudi mengklaim, oh ini pasti Nabi Sulaiman ya sihir. Kok bisa ifrit tundukkan? Mereka kiaskan Nabi Sulaiman dengan diri mereka. Pasti nih, pasti. Tuhan udah ngaco. Yang namanya dukun, itu dia tidak menundukkan jin. Jin justru yang menundukkan dia. Karena yang namanya dukun, ketika dia minta jasa jin, apapun jasanya, nyantet, pelet, guna-guna, apapun, jin itu gak ngasih gratis. Percuma. Tahu percuma? Free. Percuma. Percuma tahu kan? Percuma bukan bahasa kita. Ya? Kayak atau dalam ngasih ini. Nih ayo. Percuma. Wah senang betul nih. Free anjanas ya. Jin gak gratis ngasih jasa ke dukun, pasti melalui tahap yang diterangkan oleh Syekh bin Baz di syarah kitab tauhid beliau dengan 4 atau 5 hal. Pertama, si dukun tersebut harus memberikan ibadah kepada jin dengan segala bentuk ibadah, doa, manggil-manggil, menyeru, istighosah, isti'anah, menyembelih, sesaji, pokoknya memberikan ibadah padanya. Yang pertama. Yang kedua, si jin itu pasti, kalau enggak memberikan ibadah, kalau enggak jin itu minta ke si dukun untuk menghinakan syariat kita. Apakah menghinakan Al-Qur'an atau yang lainnya, sebagaimana itu pernah cerita. Ada dukun yang punya, yang akan cerita, dukun punya kamar sendiri yang gak boleh dimasuki oleh siapapun, hatta keluarganya sendiri. Setelah dukun mati, ternyata di dalam itu adalah WC toilet yang biasa dukun tersebut buang air besar, dan yang akan pijakan toiletnya adalah mushaf Al-Qur'an. Itu. Nah yang ketiga, jin enggak gratis memberikan jasa kepada dukun. Mereka minta si dukun, ini kalau dia enggak merasa jadi dukun, meninggalkan amalan wajib. Meninggalkan amalan wajib. Apakah ya enggak sholat, enggak puasa, enggak sholat Jumat, jangan sholat subuh dulu. Nah, pokoknya meninggalkan amalan yang wajib. Yang keempat, ya, yang keempat, kalau enggak tiga ini, pasti jin minta kepada si dukun untuk maksiat. Apakah disuruh zina atau yang lainnya. Yang kelima, kalau empat ini enggak empat, si dukun ini misalkan habib atau kiai atau ustaz atau ajangan, si dukun ini diminta oleh jin untuk melakukan amalan-amalan bid'ah yang disangka oleh si dukun dengan amalan soleh, puasa mutih, zikir ribuan kali atau yang semisalnya. Dan ini juga yang akan diminta si dukun ke pasien. Amal ke pasien. Lengkap sudah. Jin gak butuh duit dari dukun. Dukun yang butuh duit dari pasien. Paham gak sih? Dukun yang butuh duit. Kalau jin gak butuh duit, jin gak butuh duit. Jin mau siapa? Nyantek ini, pelet ini, guna-guna ini, mau bikin penglaris, mau bikin apa? Jin gak minta macam-macam. Jin cuma minta saran. Nanti dukun ini ngasih saran juga ke pasien. Kami mau meluncurkan mobil baru, mau mandiin dengan kembang sekian berapa. Cari kembangnya mesti ini, mesti ini, mesti ini, mesti ini. Kok kesini dia? Ini contohnya nyata ini. Biar paham. Biar antum tahu itu syirik adalah syirik. Jangan cuma gara-gara, oh dia kan mengalami syirik, ya syirik. Emangnya ini siapa? Nabi. Kalau di syirik, ya syirik. Buat apa antum doa Allah ma'arin al-haqq wa'arsukna tiba wa'arin al-batil wa'atil wa'arsukna cintina. Ya Allah, perlihatkanlah kami ke, ya, yaitu al-haq, dan berikanlah kepada kami rezeki untuk mengikuti al-haq tersebut. Ya Allah, perlihatkanlah kepada kami kebatilan, bahwa itu adalah kebatilan, dan berikanlah kami rezeki untuk menjauhi kebatilan tersebut. Gimana mau menjauhi kebatilan, orang melihat kebatilan itu dianggap tidak kebatilan. Udah rusak mata hati, oh itu bukan syirik. Terus apa? Kenapa kok bisa syirik? Kalau kasus serupa yang dialami si Fulan gimana? Syirik, kalau ini si Alat enggak syirik, kenapa? Iya. Ajib, madhab apa itu? Madhab setan, kayak begitu. Bukan madhab al-sunnah. Madhab setan murji'ah. Itu madhab iblis murji'ah. Bukan madhab al-sunnah. Kalau al-sunnah nanti terus kesirikan, ya kesirikan. Paham gak sih? Kalau itu ada pada pemimpin, kesirikan, ya kesirikan. Kalau kita bilang syirik, nanti kita mesti melawan. Nah, konsekuensi dari mana itu? Nah, si Firqaun, si Firqaun. Kok mesti melawan? Mau melawan pakai apa? Kisah kulit ini. Apa? Ini keyakinan. Keyakinnya aja itu kesirikan. Apa sih? Ya. Taibar. Lanjut lagi. وقال سخره لنبيه سليمان عليه الصلاة والسلام. Nah, Allah menundukkan mereka para jin untuk nabi, untuk nabinya yaitu Nabi Sulaiman alaihissalam. Terus. Fahaurai al-Yahudu nasabu as-sihr ila Sulaiman. Nah, mereka Yahudi menisbatkan sihir tadi kepada Nabi Sulaiman. Min ajli ayurawijuhu inda nasi. Nah, supaya mereka mentawij, urawijuhu. Ya, yaitu mempopulerkannya, melariskannya di tengah-tengah manusia. Wayaquru hadza min amalil anbiya'i. Nah, mereka mengatakan ini sihir itu perbuat amalannya para nabi, kata mereka. La haula wala quwwata illa billah. Padahal perbuatannya para dukun, para penyihir, bukan perbuatannya para nabi. Ya. Terus lanjut. Wa kadzalika al-yahud wa an-nasara yansibuna kufrahum ila Ibrahim alaihi as-salatu wassalam. Nah, demikian pula Yahudi dan Nasrani, mereka menisbatkan kekufuran mereka pada Nabi Ibrahim. Bahkan orang musyrikin menisbatkan kekufuran mereka juga pada Nabi Ibrahim. Ibadah-ibadah mereka yang bid'ah berupa tawaf. Ya, tawaf di Baitullah kepada Nabi Ibrahim. Baitullah dengan telanjang. Tawaf di Baitullah. Makanya orang-orang musyrikin punya ibadah haji dan umrah, namun ibadah haji dan umrah mereka beda. Ya, yaitu tawafnya telah dijalankan. Laki perempuan. Ya, dan tidak. Terus lanjut. Imam yang munafai wa abir anbiya'i. Nah, yang Nabi Ibrahim adalah imam yang para munafa. Munafa itu jamak dari hanif. Hanif itu bukan maknanya lurus, tapi maknanya adalah al-muqbilallah, al-mu'rid an-siwah, yaitu yang hanya menghadapkan dirinya dalam ibadah pada Allah dan berpaling dari selain Allah. Artinya Nabi Ibrahim adalah imamnya para ahli tauhid dan bapaknya para nabi. Karena Nabi Ibrahim punya dua istri, yang masing-masing satu istri punya anak yang menjadi nabi. Ya. Yaitu Nabi Ibrahim punya istri pertama Sarah, punya anak Ishak. Ya, istri kedua Hawa, Hajar, punya anak Nabi Ismail yang dari Ismail lah lahir nanti cucunya Rasulullah SAW. Kalau dari Ishak, inilah nabi-nabi Bani Israel. Ishak dengan istrinya Rebeka punya anak Ribka, asli Ribka. Gimana orang yang menyebutnya? Rebeka punya anak Yakub, Yakub punya Min Yusuf, nanti terus Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Musa, Harun, Yahya, Zakaria, Isa, sampai itu semua nabi-nabi Bani Israel. Terus lanjut. Yang sibuna ilaihi ma hum alaihi min al-kufri. Nah, mereka menisbatkan kekufuran mereka kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Terus wa yaquluna hadha dinu Ibrahim. Wa rihada raddallahu alaihim biqaulihi ma kana Ibrahim yahudiyan wala nasraniyan wa lakin kana hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Nah, mereka mengatakan ini agama Ibrahim, kata mereka Yahudi, Nasrani, Nasrani nyembah salib, kata mereka ini agama Ibrahim, agama Abraham, kata mereka. Oleh karena itu Allah bantah perkataan atau anggapan keyakinan batil mereka, maka anak Ibrahim Yahudi dan anak Nasrani. Ibrahim bukan Yahudi, bukan Nasrani. Walakin kana hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Ibrahim hanif ahli tauhid, muslim, berserah pada Allah. Dia bukan musyrik, dia tidak pernah beribadah kepada Allah dengan beribadah juga kepada Rasulullah, sebagaimana Nasrani beribadah kepada Allah, beribadah juga kepada Nabi Isa, Roh Kudus, Bunda Maria, ajib. Dianggap Nabi Ibrahim itu nyembah Isa juga gitu. Yang Isa adalah cicit-cicitnya gitu. Nyembah ibunya Isa, cicitnya itu Maria Putri Imran. Hah? Ajib gitu, ya. Nyembah Roh Kudus gitu. Ya. Nabi Ibrahim mana ada nyembah Jibril? Jibril aja datang ketika Nabi Ibrahim dibakar, itu bantuan kan? Amma anta kalau pada engkau kalah haji, ilai, nggak ada kebutuhan. Saya nggak butuh engkau. Itu Jibril nawarin Nabi Ibrahim, ada pun kamu saya nggak butuh engkau. Eh, dibilang sama Nasrani Ibrahim, Nasrani yang nyembah Roh Kudus Jibril. Aduh, gimana? Dan ajibnya lagi, ya itu bangsa Nabi Ibrahim beragama sama agama cicit-cicitnya. Ajib. Sama kayak orang-orang Nasrani yang bilang Imam Syafi'i itu Asy'ari. Ketika dibantah oleh fakta sejarah, kata mereka, iya tapi kalau oh iya tapi Imam Syafi'i itu kalau ada Imam Abu Hasan duluan dia pasti ngikutin. Anjir. Tapi Imam Syafi'i itu akidahnya begitu. Mana buktinya? Ada enggak? Enggak ada. Imam Syafi'i seperti mereka gitu. Ar-Rahman, Al-Arsy, Istawa, Istaulah. Ada Imam Syafi'i ngomong Istaulah. Dalam riwayat ya kalau riwayat yang maudhu aja itu enggak ada. Riwayat yang palsu, yang Nabi riwayat yang palsu. Marwiyah berarti diriwayatkan, ada gitu silsilah. Yang palsu aja gak ada. Yang do'im aja gak ada dinisbatkan pada Imam Syafi'i. Apalagi yang sahih. Imam Syafi'i itu berkeyakinan, keyakinan sesat mereka gitu. Istawa, istawa. Ajib, mana ada. Hah? Barakallahu fiik. Ya. Bisa dipahami sih. Ya, lanjut. Hada dinu Ibrahim alaihi salatu wassalam annahu ala dinit tauhid wal bara'atu min asy-syirki wal musyrikina aqsa ma alaihi al-yahud wan nasara. Aqsa ma alaihi al-yahud wan nasara. Nah, hada dinu Ibrahim, inilah agama Nabi Ibrahim, agama tauhid alaihi salatu wassalam. Annahu ala dinit tauhid wal bara'atu min asy-syirki wal musyrik. Bahwa beliau di atas tauhid dan berlepas diri dari kesyirikan dan musyrikin. Aksama alaihi al-yahud wa nasar. Kebalikan dari apa yang ada pada kaum Yahudi dan Nasrani. Ya, barakallahu fiik. Terus lanjut. Wa aidan ma hadatsat al-yahudiyyatu wa nasraniyatu illa min ba'di Ibrahim biqurunin. Ada juga munculnya Yahudi Nasrani itu kecuali setelah ya, wafatnya Ibrahim dikurunin beberapa generasi, baru muncul di Yahudi Nasrani. Tidak ada Nabi Ibrahim beragama sebagaimana agama mereka. Terus lanjut. Pakai batun sibu ilaihi pakai batun sabu ilaihi al-Yahudiyatu wa Nasraniyatu. Nah, gimana coba ceritanya Yahudi Nasrani dinisbatkan pada Nabi Ibrahim? Lanjut. Hadza min akbahir kadhibi fat-tarikhu yukadzibuhum. Nah, ini min akbahir kadhib, di antara ustaz yang paling buruk nih. Fat-tarikh, sejarah justru mendustakan mereka. Terus di antara bainahum wa baina Ibrahim qurunan tawilatan. Nah, karena antara mereka dan Nabi Ibrahim itu qurunan tawilatan, generasi yang panjang jauh. Ini enggak mungkin kayak begitu. Ya, ini enggak mungkin. Ini sebenarnya masalah jahiliyah ini kemana-mana ya. Bahkan orang-orang liberal yang menisbatkan gitu ya, kami Pancasila, kami NKRI, itu batin itu. Ya, founder NKRI, para ulama, enggak kayak mereka. Founder NKRI anti Belanda, anti Barat, berteman dengan orang Arab, bahkan rumah tempat deklarasikan itu di rumah orang Arab, dihadiahin semua orang Yaman. Ya, ketika proklamasi itu terjadi, yang pertama kali mengakui kemerdekaan negara-negara Arab, Palestina, ya, negara Arab, yang menolak Belanda, Eropa. Aseng-aseng yang ada di negeri ini demo nolak. Waktu itu mereka di Jogja demo, makanya Sultan dulu marah, pengkhianat, kata Sultan, awas, gak bakal ente-ente orang aseng-aseng bisa memiliki tanah di wilayah kekuasaan saya sampai hari ini. Ya, sampai ngomong Jogja ini. Anda enggak asing besar di tanah. Siapa Heri Jogja? Enggak bayang Heri Jogja. Raton apa? Ya. Saya hebat kalau ini. Heri bukan Jogja, Sukun. Sukun itu Flores bukan Heri? Bukan. Flores keluar lagi. Beda kabupaten. Kabupaten Sukun namanya. Beda kabupaten Sika. Sika. Nama apa mas? Berdengar saya. Sika lah. Kayaknya negeri asli betul-betul dari itu. Herin pulang khutbah tuh kan. Jangan khutbah duluan, khutbah dulu. Tapi untuk memperkokoh khutbah, apa-apa khutbah. Siapa tahu kan langsung nikah empat, kepala suku semua. Jadi semakin kuat dawanya. Ya, Herin ya. Kalau Pak Rudin satu aja udah. Terus lanjut. Wa Tauratu manuzzilat ala Musa. Manazzalat ala Musa alaihi salam wa Injilu ma unzila ala Isa alaihi salam illa ba'da Ibrahim alaihi salatu wassalam kama qala ta'ala ya ahlal kitab lima tuhadu Nabi Ibrahim wa ma unzilatit Tauratu wal Injilu illa min ba'di afala taqilun. Kudu ta'ami kana hitnan di Bani Israel ita maharama Israel ala nafsihi min qabli antunazzala at-Tawrah maka dari kekara bihadihir ummati. Tawrah tidak diturunkan pada Musa, Injil juga tidak diturunkan pada Isa ila min ba'da Ibrahim, kecuali setelah Nabi Ibrahim. Sebagaimana Allah berfirman di Alkitab, ayat kitab lima tuhadu Nabi Ibrahim. Ayat kitab, kenapa kalian berbantah-bantah tentang Nabi Ibrahim? Umatku silat Taurat dan Injil tidak kembali, dan tidaklah Taurat dan Injil diturunkan melainkan setelah peninggalan Nabi Ibrahim alaihissalam. Apa latar itu? Ya. dia tidak berpikir. Kullu ta'am kana hina li bani Israil illa ma harrama Israil. Israil itu Yakub. Yakub putra Ishak dan Ribka. Ya, makanya bani Israil anak-anaknya Yakub, keturunannya Yakub. Semua makanan itu halal bagi bani Israil, anak-anaknya Yakub. Illa ma harrama Israil wa ala nafsi. Kecuali diharamkan oleh Israil untuk diri sendiri. Mengkabli antuna salat Taurat. Sebelum diturunkan Taurat, apa ya? Yakub aja, ya. Sebelum diturunkan Taurat, apalagi kakeknya Yakub. Siapa? Ibrahim. Yakub anak Ishak. Ishak anak Ibrahim. Anakku. Paham sedih ambil? Lanjut lagi. Udah ya. Wakata dika pihak itu pada kedua umat ini mayan sibu mahu alih bin al-Fatir ila Nabi Muhammad SAW. Demikian pula yang ada di umat ini, mereka menisbatkan kebatilan mereka kepada Nabi Muhammad SAW. Faya daul hadis al-maqdul badan di nisrati ba'atirih. Mereka membuat hadis-hadis palsu ya, untuk mendukung kebatilan mereka. Iya. Ayat. Terus lanjut. Wa kadzalika min hadhihi ummati man yantasibuna ila al-a'immati wa hum yukhalifunahum fi al-aqidati. Ah, demikian pula dari kalangan umat ini yang menisbatkan kepada para imam ya, sedangkan para imam menyelisihi mereka dalam perkara akidah. Terus wa yantasibuna ila Abi Hanifah wa ila Malik wa ila Syafi'i wa ila Ahmad wa hum 'ala aqidati al-Mu'tazilati wa al-Asy'ariyati. Mereka menisbatkan kepada Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Ya, sementara mereka sendiri ini yang ngaku-ngaku menisbatkan kepada Imam, mereka akidahnya Mu'tazilah, Asy'ariyah. Ya. Kayak Asy'ariyah. Imam Syafi'i menisbatkan kepada Imam Syafi'i itu aneh. Aneh sekali itu. Terus lanjut. Wa yansibuna hadal i'tiqada arba'ita ila ummati salafi. Mereka menisbatkan keyakinan batil ini kepada para imam salaf. Terus wa makara ha'ura'i ra'imatu rahimahumullahu mu'tazilatan barakanu yuharibuna al-mu'tazilata wa ulama al-karami. Dan apa namanya, para imam-imam itu bukanlah mu'tazilah, maka para imam memerangi mu'tazilah dan para ahli kalam. Subhanallah. Ini sudah ada yang tak sabar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.